hari ini ada dua agenda yang akan kita laksanakan. Pertama, yaitu saya Nur Arifah Derajati. Perkenalkan, nama Nur Arifah Derajati. Saya menyampaikan informasi terkait kegiatan dari ICR, yaitu Indonesian Community of Indonesian Community of Educational Action Researchers, dan juga sebagai ketua panitia dari konferensi ICTTE. Ya, baik Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan mohon maaf terkait dengan kegiatan ICR dan juga terkait dengan kegiatan rumah belajar. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan ini untuk membuka acara rumah belajar, di mana rumah belajar ini adalah angkatan pertama dari kegiatan yang memang sudah lama kita lakukan dari tahun 2014. Jadi komunitas ini dibangun sejak tahun 2014, Bapak Ibu, dengan moto belajar, berkarya, dan berbagi. Jadi di sini komunitas belajar bersama, berkarya bersama, dan berbagi untuk banyak atau masyarakat di Indonesia dan di dunia. Ya. Selanjutnya, bagi Bapak-Ibu yang nantinya setelah mengikuti workshop, Bapak-Ibu bisa mendapatkan kartu ICR, yaitu nanti langsung Bapak-Ibu kalau misalnya Bapak-Ibu sudah pernah mengikuti workshop di ICR. Ya, baik Bapak-Ibu, rumah belajar ini dibangun dan kami coba untuk mengadakan dengan masa belajar itu 2-4 bulan, bergantung pada pilih programnya. Jadi Bapak-Ibu, 2 bulan kita belajar dahulu dasar dari penulisan dan juga penelitian, kemudian setelah itu berlanjut pada pendampingan. Untuk waktunya itu di hari Minggu, Bapak-Ibu, di waktu sore atau berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu 3 jam, 2 jam dasar-dasar, kemudian 1 jam untuk praktek. Dan di sini ada sertifikat yang bisa dipilih, yaitu 20 jam, yaitu kelas, atau yang ikut pendampingan, 60 jam, yaitu kelas, dan ada luaran artikelnya. Untuk pendaftarannya, Bapak-Ibu bisa mengikuti link ini. Kemudian program ini memang dibangun untuk memberikan dasar-dasar dari penulisan dan penelitian. Ya, jadi memang perlu kesabaran Bapak-Ibu sebelum kita masuk pada pendampingan tersebut. Selanjutnya, kita akan mulai insya Allah nanti tanggal 18 April Bapak-Ibu, jadi berakhir nanti pada bulan Juli. Dan di hari Minggu kita belajar sehingga tidak mengganggu kuliah ataupun juga jadwal mengajar Bapak Ibu. Ya, ini polanya Bapak Ibu. Jadi selama ini kita memang mengadakan secara offline sebelum COVID-19 ya. Setelah pada masa pandemik ini kita mengadakan secara online. Ya, untuk SPP-nya Bapak Ibu, yang untuk kelas itu SPP bulanan 500.000. Namun ini akan diadakan selama 2 bulan. Namun jika Bapak Ibu membayar di awal itu mendapatkan diskon 100.000 sehingga hanya membayar 900.000. Kemudian pembayaran dilaksanakan setiap tanggal 1 sampai 5 setiap bulannya melalui rekening Ibu Sri Haryati dan konfirmasi pembayaran ke Mbak Zahro. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk pola pendampingan ini memang tersendiri Bapak Ibu, tetapi kita bisa mulai dari awal pada saat kelas, yaitu setelah ada diskusi dengan tim. Jadi untuk pendampingan ini ada 16 kali review, kemudian biayanya sebesar 8 juta, di mana biaya ini termasuk dalam mohon maaf, pendampingan ini untuk penulis 1-6 penulis. Jadi sebaiknya dan seharusnya ya, supaya kita mempunyai pikiran yang sama, itu baik 1 ataupun 6 penulis ini masuk di dalam kelas ruang belajar. Nah, pembayaran bisa dicicil selama 2 kali, jadi bulan Mei dan bulan Juni untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya. Ya, pembayaran di tempat di rekening Ibu Sri Haryati sama seperti kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin yang tadi terkait dengan rumah belajar, kemudian rumah belajar ini juga mendukung ICTPE yang dilaksanakan di Universitas 11 Maret UNS, yaitu dengan pembicara keynote speaker-nya insya Allah Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, kemudian Profesor Punya Misra dari Amerika, Profesor Yeo Jung Soo dari South Korea, Profesor Linden Tan dari Australia, Profesor Andayani dari Universitas 11 Maret, dan Profesor Ju Xiong Li dari Education University. Abstrak dibuka sampai tanggal 30 Mei, Bapak Ibu. Jadi insya Allah masih ada waktu untuk merancang, ya. Kemudian insya Allah untuk publikasi memang kita tidak terlalu banyak. Kita hanya fokus di proceeding saja, proceeding ISBN, proceeding terindeks Scopus dengan penerbit Taylor & Francis. Nah, bedanya apa Bapak Ibu di konferensi ini? Di konferensi ini kita akan ada tambahan workshop penulisan artikel, yaitu sebanyak 2 kali yang akan dibimbing oleh Profesor Handayo Puji Widodo, sehingga nantinya Bapak Ibu yang mungkin akan memilih jurnal nanti ada tambahan pengetahuan terkait dengan penulisan artikel dan juga publikasi. Ya, Mbak. Ya. Ya, benar atas nama Hikmatul Rizki. Iya, benar. Iya, ini mohon maaf suaranya Mas Surya. Nih, mute. Ya, baik Bapak Ibu, demikian mungkin informasi awal yang kita sampaikan terkait dengan kegiatan rumah belajar dan juga konferensi ICTTE. Selanjutnya nanti mungkin ada tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa melalui chat atau melalui WA yang kami siapkan. Baik Bapak Ibu, dan tidak berpanjang lebar, sementara ini ada materi yang luar biasa dari Prof. Handoyo Puji Widodo terkait dengan penulisan artikel pendek. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berminat ya, menulis artikel pendek, ada yang puisi, ada yang hanya 500 kata, ada yang 1000 kata, ini adalah tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kepada Prof. Handoyo Puji Widodo, dipersilakan. Terima kasih. Halo. Ya. Terima kasih, Prof. Oke. Selamat sore. Jadi ini saya harus dari layar supaya enggak jadi ya, jadi terima kasih sudah hadir. Ini nampaknya para santri yang dominan di sini. Ini para santri ini kayaknya pengejar Scopus ya. Jadi ini mungkin tadi saya Mbak Arifa share di beberapa komunitas. Alhamdulillah yang hadir 117 seharusnya. Jadi teman-teman mungkin Onda akan bertanya bagaimana sih nanti di rumah belajar menulis. Jadi sayembara sudah kita laksanakan ya, mulai sayembara photo voice, sayembara presai dan sebagainya. Hanya saya berpikir, kembali lagi, nampaknya kalau hanya sayembara aja, kayaknya nggak jos. Kenapa? Karena nggak semua, belum tentu si penulis itu satu. Nah, akhirnya saya usul ke Mbak Arifa, kita buat rumah belajar aja. Belajar dulu sebelum nulis. Kalau sayembara itu kan enggak detail ya, enggak rinci. Sehingga nanti di rumah belajar ini kita akan berusaha serinci-rinci mungkin. Nah, ini mungkin saya sekilasin ya. Jadi ini namanya sekilas info. Jadi sebenarnya ada jurus-jurus jitu bagaimana tembus di jurnal internasional tapi hanya nulis 1000 kata. Nah, ini kayaknya menarik bagi Anda. Menarik apa enggak ini? Menarik. Jadi tidak perlu berhalaman-halaman, cukup 1 sampai 5 halaman. Anda sudah terbit di jurnal internasional Q1 terindeks Scopus. Nah, ini nanti saya akan memberi ya kelas info. Jadi teman-teman mungkin saya akan membahas di sini kenapa sih kita harus nulis ya, harus publikasi. Jadi ini perjalanan saya. Nah, ini nampaknya ini perlu ganti negara lagi nanti teman-teman. Terus ini saya nggak usah ini, saya tidak ingin mempromosikan diri saya sendiri. Saya langsung aja ya ke apa, langsung aja apa ke poinnya aja. Saya tidak ingin promosi diri saya sendiri langsung. Jadi gini teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Kenapa sih kita harus publikasi? Sebenarnya publikasi itu kan tidak hanya harus kenaikan pangkat. Jadi kalau kita bicara publikasi di IAPS, jadi ini adalah sebuah apa ini teman? Instrumen apa ini? Instrumen orang. Instrumen akreditasi. Apa? Akreditasi. Akreditasi program studi. Ya. 4.0 atau dikenal dengan SABTO. Kalau jurnalnya Sinta. Kalau beasiswanya Budi, betul nggak? Iya. Kalau database-nya Arjuna. Nah, sekalian nanti dibuat video apa Joko Widodo nanti apa nanti. Gitu. Terus kita lihat teman-teman. Apa satu? Kenapa kita harus publikasi di jurnal internasional? Ini hanya motivasi tuh ya, teman-teman. Coba ini kalau Anda nggak publikasi, diisi apa kira-kira? Kira-kira diisi apa kira-kira? Teman? Jadi tenaga ahli enggak? Memberi visitasi ya apa kuliah umum enggak? Ya nomor 4, ini. Teman-teman, mungkin yang butuh sebagai pinta bestari, kontak saya aja nanti ya. Nanti tak buat surat, Anda jadi pinta bestari. Enak enggak? Anda bisa ngisi nomor 4 ini. Jadi inilah yang bisa diisi menjadi tenaga ahli di lembaga nasional internasional berbagai bidang studi, menjadi dosen tamu di perguruan tinggi nasional dan internasional berprestasi, menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional, menjadi editor dan mitra bestari pada jurnal nasional akreditasi jurnal internasional berprestasi di bidang sesuai dengan program studi. Jadi ini mungkin rekognisi dosen tetap program studi. Ini yang perlu diperhatikan. Terus penelitian. Kenapa kita harus penelitian? Ya ada isiannya soalnya. Penelitian dosen tetap program studi. Tulislah judul penelitian berdasarkan sumber pembiayaan yang dilaksanakan oleh DTPS yang relevan dengan program studi. Terus ini publikasi ilmiah dosen tetap program studi. Kira-kira kita di posisi mana ini? Di posisi 4. Jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini. Terus karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Jadi disitasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini jurnal judul artikel yang disitasi, jurnal, buku, volume. Jumlah artikel yang mensitasi. Nah, ini yang terus kita bicara judul luaran penelitian. Ini kan ada HAKI. Ada HAKI itu banyak ruang lingkupnya, ada paten sederhana, ada hak cipta, ada desain produk industri, sampai buku ber-ISBN atau bab dalam buku. Terus ini nanti ini ada integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi Anda harus kalau Anda nggak aktif, mau diisi apa ini? Nah, nanti ada workshop tersendiri. Terus penelitian dosen tidak dosen tetap fokus yang melibatkan mahasiswa. Nah, ini. Jadi setiap dosen seharusnya melibatkan mahasiswa untuk penelitian. Publikasi ilmiah mahasiswa lo kan. Jadi mahasiswa gini, Mbak Arifa. Mahasiswa saya ya, saya mengajar di mata kuliah tertentu. Terus mahasiswa berhasil mempublikasikan di artikel di kampus. Itu mahasiswa berhak dikasih nilai A otomatis, enggak usah ujian. Gimana? Gitu. Jadi otomatis mahasiswa ini berhak dapat nilai A. Ini. Jadi kalau mata kuliah Bapak Ibu ada mahasiswa yang tembus di jurnal nomor 2, mungkin Sinta 2 atau Sinta 3 atau jurnal internasional 3-4, langsung aja dikasih nilai 100 A. Kenapa? Harus nilai A. Karena itu membanggakan reputasi lembaga. Itu ya. Oke. Ini untuk teman-teman yang punya posisi kaprodi dan dosen yang mengajar di mana mahasiswanya berhasil publikasi, maka nilainya langsung A. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu diuji sudah. A. Karena ya, dia berhasil membuat luaran di mata kuliah itu. Oke? Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, ini magister, sarjana, magister, dan doktor. Terus, ini. Nanti di rumah belajar, nah ini di rumah belajar ya. Nanti Anda saya ajarkan 7 jenis artikel. Mungkin Anda kaget yang nomor 7, artikel puisi. Nah, ini Mbak Arifa. Artikel puisi ini belum disentuh di Indonesia. Jadi, ya sembari kita melampiaskan hobi kita, kenapa kita puisi kita tidak diterbitkan di jurnal Indes Scopus? Mantap enggak kira-kira? Kira-kira mantap apa enggak ini? Nomor 7 itu, artikel puisi. Ya. Jadi nanti di rumah belajar ini akan diajari artikel puisi. Yang kedua, artikel best practice. Nah, minggu ini kita ada workshop best practice. Tapi di rumah belajar ini lebih banyak lagi kita eksplorasi best practice. Terus kita akan belajar artikel pendek. Kita akan belajar bagaimana menulis meta-analisis. Kita akan belajar bagaimana menulis artikel konseptual. Bagaimana kita menulis artikel tekstual. Nah, kalau nomor 1 ini kan Anda biasa. Mungkin yang tidak biasa, nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Betul enggak? Tuh. Tes. Ya, Pak. Betul. Betul ya? Betul. Ini yang Anda enggak terbiasa. Kalau nomor 1 mungkin sudah biasa. Kenapa tidak kita mencoba jenis artikel yang terindeks Scopus yang sama-sama, tapi berbeda. Berbeda langkahnya. Berbeda gaya penulisannya. Ini akan memperkaya wawasan kita dalam publikasi jurnal internasional. Oke? Di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Silakan, teman-teman. Silakan. Bisa ditampilkan, Prof, yang nomor 7 itu seperti apa? Nomor 7 gimana? Yang poetry paper itu seperti gimana ya, Prof? Nah, makanya ikut rumah belajar. Oh, oke. Okay. Mbak Arifa, penasaran. Memang saya membuat Anda penasaran. Begitu ya, Prof, ya? Ya, saya disuruh Mbak Arifa ini. Kalau saya beberkan semua, nanti Mbak Arifa marah ke saya. Oh, enggak, Prof. Enggak berani marah. Ya, enggak salah ya. Enggak kan ya? Jadi... Ya ini kan namanya incip-incip ya sih, kayak trailer. Jadi semacam ya supaya Anda, oh ya berarti nanti saya akan belajar di rumah belajar ini belajar 7 jenis artikel di mana belum tentu Anda bisa belajar di pasca sarjana. Betul apa enggak? Ya. Betul apa enggak, teman-teman? Betul. Tes. Nanti diajari ramuannya, triknya. ramuan, ya, ramuan supaya tembus, ya. Kan harapan Anda kan tembus. Ada beberapa usku, saya bimbingan artikel pendek, kenapa kok nggak tembus? Nah, itu berarti salah doa, salah weton, salah hari. Ya, jadi nanti di rumah belajar ini kita akan mengeksplorasi lebih banyak lagi. Oke? Okay? Nah, di sini kita akan belajar artikel pendek. Tapi sebelumnya ya teman-teman, ini salah satu contoh artikel yang disebut dengan best practice. Jadi artikel yang dari kelas kita itu yang disebut dengan best practice. Oh bisa ya? Jadi kita ngajar terus dibuat artikel kayak gini terbit ya. Jadi ini artikel berbasis Anda ngajar. Anda ngajar baik itu ngajar di kelas online atau ngajar di lab atau bisa juga ngajar di lapangan. Boleh. Yang penting itu terintegrasi dalam proses kurikulum. Jadi Anda bisa menulis contohnya kayak ini. Ini kan artikel best practice. Meningkatkan mutu pengajaran pengantar ekonomi dengan metode ini. Jadi gitu. Bisa juga ya. Iya, bisa juga. Jadi di sini kalau teman-teman kalau ada inovasi mengajar, nah Anda bisa nulis best practice. Minggu besok saya beberkan semuanya bagaimana nulis best practice. Termasuk di rumah belajar lebih dalam lagi daripada besok. Jadi makanya kalau Anda nggak ikut rumah belajar super rugi, ketinggalan 100 tahun nanti Anda. Gimana Mbak Rifa kalau ketinggalan 100 tahun ya? Bingung saya. 100 tahun? Gimana Mbak Rifa? Ketinggalan 100 tahun itu satu dekade ya? Ya, nah, satu apa? Satu abad ya. Oke. Okay. Terus berikutnya ini contoh sama best practice. Loh, kok sederhana gini? Abstraknya kok begini nih? Apa yang salah? Enggak. Ini abstrak gaya selingkung jurnal ini. Jadi communication teacher. Jadi hanya mata kuliahnya apa? Tujuannya apa? Loh, sama dengan RPS. Berarti kalau gitu RPS bisa dipublikasikan? Bisa. RPP, rencana perkuliahan, itu bisa dipublikasikan. Mantap nggak? Mantap apa enggak? Mantap. Jadi teman-teman terlalu bertele-tele dalam menulis. Masih berkilah dengan kuanti kuali. Akhirnya menjadi kuntilanak. Nggak terbit-terbit akhirnya. Jadi kalau Anda nulis masih urusan kuanti kuali, Anda nggak kreatif, belum kreatif. Oke? Terus berikutnya, ini contoh lagi. Loh, kok enak ini? Abstraknya hanya satu kalimat. Nah, abstraknya satu kalimat, nggak perlu berkali-kali. Langsung abstraknya satu kalimat. Ini artikel yang disebut dengan teaching tips. Jadi teaching, bagaimana tips mengajar, bagaimana membangun komunitas penulis kreatif. Enak kan? Jadi gitu teman-teman, ini menulis puisi di lingkungan kelas yang menyenangkan, relax. Enak mbak, enak nggak teman-teman? Jadi Anda itu nulis itu harus kreatif. Prof, kira-kira ini terindeks Scopus nggak? Oh terindeks Scopus, ini buktinya nih, tercatat di penulis, jadi database Scopus. Oh iya betul juga ya, mantul juga ini. Nah, gimana? Tertarik? Tertarik apa enggak ini? Tertarik kok. Iya, makanya karena prof. Ya, jadi ini beda ya, teman. Kalau Anda sudah ikut sayembara, ikut rumah belajar ini beda, beda perlakuan. Jadi Anda seperti orang belajar, orang sekolah lagi gitu. Tahap demi tahap. Terus, ini ada beberapa. Ada nggak jurnal yang bisa menampung artikel pendek? Banyak banget. Ada hampir ya 1 juta lah jurnal yang menerbitkan artikel pendek. Waduh, estim ini. Mbak Rifa, 1 juta ini. Satu juta itu ada nggak listnya? Saya bukan staff dikti, di mana list atau template. Jadi nanti kalau Anda kalau Anda ikut rumah belajar, nanti dikasih Mbak Rifa daftar jurnal lengkap yang menerbitkan artikel pendek. Nah, sekarang buka titik Joss. Ya, bukan buka KB Joss ya, tapi buka titik. Itu lagu dangdut ya, buka titik Joss. Ya, Mbak Rifa ya. Ya, buka titik Joss. Oke, jadi jadi artikel pendek ini sebenarnya potensi. Potensi apa? Bayangkan satu halaman sudah terindeks Scopus. Dua halaman sudah terindeks Scopus. Enak enggak, teman-teman? Maksimal itu 5 halaman. Enak enggak? Enak apa enggak? Halo? Enak, Prof. Enak ya? Keren banget, Prof. Iya, makanya. Oh, comfortable. Hah? Comfortable ya? Bukan enak, bro. Bukan enak. Enak. Rohan. Ini enak ini bahasa kiasan. Metafor. Ya, kalau yang enak itu soto, buja itu enak. Kopi. Enak. Kalau ini enggak, bukan enak. Ya enak maksudnya biasa. Ya lebay sedikit lah. Terus. Ah, ini ada beberapa, teman-teman. Kan saya kadang-kadang itu dikritik. Dikritik oleh pembenci saya. Katanya gini, hey, Handoyo, apa? Dia itu publikasi tidak boleh berbayar. Tapi workshopnya kok berbayar? Itu kesalahan berlogika. Sama dengan Anda kerja jadi PNS, nyogok sama sekolah. Kan beda domainnya, benar nggak? Kalau Anda sekolah, bayar apa gratis? Teman-teman? Kalau Anda sekolah, kira-kira. Bayar apa enggak? Misalnya Anda S2 tanpa beasiswa, kira-kira bayar SPP apa? Bayar, Prof. Saya bayar. Bukan tinggi yang gratis. Hah? Bayar, Prof. Saya bayar. Bayar. Bahkan, maaf ya, teman-teman. Anda bayar SPP, sudah nggak ada kuliah, itu nggak ada diskon lagi. Full bayar SPP-nya. Betul nggak? Pelayanannya berkurang lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Bayangkan. Ketika Anda kerja, ya jangan nyogok. Jangan nyogok. Ya harus kompetisi. Supaya halal. Supaya syariah. Itu maksud saya, teman-teman. Nah, ketika Anda belajar di sini, ya bayar SPP ke Mbak Rifa. Nah, ketika Anda pinter, Anda usah enak sudah publikasi yang tidak berbayar. Enak. Investasi, itu maksud saya, teman-teman. Jadi kadang-kadang pembenci saya itu salah interpretasi. Ikroknya itu masih ikrok satu. Jadi tidak ikrok tiga. Ada yang gini, enggak wes, enggak patean aku terindeks Scopus karena enggak masuk surga. Subhanallah. Scopus, itu ditanya nanti sama malaikat nanti. Kamu publikasi terindeks Scopus apa enggak? Gitu. Tapi niatannya bukan itu, teman-teman. Belajar. Kenapa? Belajar itu kan sebuah tuntutan. Benar enggak? Bagi orang Muslim, tuntutan. Bagi orang Kristen, sama. Orang Buddha, sama. Hindu juga menuntut Anda belajar. Benar enggak? Benar apa enggak, teman-teman? Halo? Ya, Bro. Betul, Bro. Ya, saya. Betul, betul. Saya, teman-teman. Memang mengusung publikasi yang tidak ada biaya publikasi. Supaya biaya ini Anda bisa untuk belajar, supaya pinter. Itu maksud saya. Paham ya, teman-teman? Paham apa enggak ini? Ini kadang-kadang sangat paham. Salah interpretasi. Ya, namanya pembenci ya, tapi sebenarnya mereka benci, benar-benar cinta. Ya. Jadi itu sebenarnya. Tanyakan ke Mbak Rifa, oh ini Prof Hani banyak pembencinya, senang. Semakin Anda banyak dibenci, Anda itulah hikmah. Hikmah apa? Semakin tenar Anda. Semakin banyak pembenci, saya bilang ke Mbak Rifa. Mbak Rifa, kalau semakin banyak dibenci orang Mbak Rifa, berarti Mbak Rifa sukses jadi orang. Iya, kalau Anda nggak ada yang membenci, berarti Anda nggak sukses jadi orang. Benar nggak? Ya. Ya. Bro, motivasi, Bro. Benar, Pak Agus Effendi. Apa yang saya tahu, Bro? Iya. Jadi kalau Pak Agus Effendi nggak ada yang membenci itu malaikat. Nggak ada lah manusia itu ya harus banyak dibenci. Supaya apa? Dinamis. Asik gak? Iyalah, pembenci asik. Itu aja, alhamdulillah. Ya, jadi, ya kan, betul kan? Kalau Bu Yeni, Bu Ana, haleluya. Amin. Jadi, macam-macam ekspresinya. Ya, terus, jadi teman-teman, saya itu, maaf, selalu mendorong, ayo belajar. Supaya pinter investasi. Terus nanti Anda ke publikasi yang tidak berbayar. Enak sudah. Anda pinter, jurnalnya bereputasi, jos, membanggakan lembaga. Ya, itu sih. Nah, ini ada beberapa teman-teman. Kalau saya, parameternya saya ya. Ketika saya mengedukasi penulis Indonesia, indikator saya satu, pertama, jelas secara internasional, bukan abal-abal, satu sudah ya. Dua, tidak rawan discontinue, itu sih. Tiga, tidak ada biaya publikasi atau submission, free, gratis. Terus empat, Anda dapat kopian gratis, enak. Syariah itu artinya apa? Menuju sumber keilmuan yang betul-betul membuat Anda belajar. Jadi terindah skopus syariah itu definisinya adalah skopus yang membuat Anda belajar. Bukan karena bayar, Anda terbit. Itu maksud saya, teman-teman. Ya. Jadi, ya. Ada orang Arab nggak setuju. Anda, yuk, aku nggak setuju dengan skopus syariah. Kenapa? Ya, wong kamu nggak nulis, lalu bayar. Ya, betul nggak setuju. Itu nggak syariah namanya. Tertawa dia. Jangan gitulah, Handoyo. Ya, memang orang Arab malas-malas itu. Tanyakan ke Pak Dian. Suruh nulis, maunya nebeng. Kesel. Ya? Oke ya. Jadi teman-teman, kita ini apa di sini? Ya, belajar. Nulis, belajar bareng, sukses bareng. Enak nggak? Terus, yuk. Jadi ini database ya. Kalau Anda ya, mau targetkan sebuah jurnal, lihat di database ini. Sudah ada nilai SJR-nya enggak? Kalau belum, jangan. Biasanya nilainya rendah. Terus yang kedua di database ini, WOS ya. Nah, kalau WOS, kalau ilmu sosial ya, satu sama nomor tiga. Kalau ilmu eksak, itu nomor dua. Ya. Kalau seni dan humaniora, nomor satu. Kalau ilmu kedokteran, kedokteran sosial atau kedokteran biasanya dua-duanya, nomor tiga, itu ilmu kedokteran. Ilmu kesehatan sama. Teknik bergantung, social science biasanya bergantung. Oke? Terus, nah ini contoh, teman-teman. Ini jurnal, salah satu jurnal yang menerbitkan artikel pendek. Jadi ini Asian Journal of Social Psychology. Jadi ini adalah jurnal Asia Psikologi Sosial. Menerbitkan artikel pendek. Iya, artikel pendek. Gitu ya? Iya. Kalau kita lihat, ini Q2, tapi kayaknya naik dia ini. Terus, ini jurnal bahasa dan psikologi sosial. Q1. Terus, coba kita lihat di WOS. Misalnya ya, contoh. Jurnal yang tadi, SSCI. Mantap, meskipun Q2. Tapi mungkin rankingnya naik tahun ini, insya Allah. Terus berikutnya, jurnal bahasa dan psikologi sosial SSCI ini naik. Kalau sudah jurnal ini SSCI atau Index Scopus aman, tidak rawan discontinue, aman dan sejahtera. Nah, jadi gitu. Oke, ini jurnal yang ada artikel pendeknya di bidang psikologi. Oke, bagaimana di bidang lainnya suhu? Oke. Jadi kalau nulis artikel pendek, teman-teman. Artikel pendek ini kan harus pendek, singkat, padat, dan jelas. Jadi, Anda harus betul-betul kira-kira topik apa yang bisa untuk artikel pendek. Nah, ini. Yang kedua, kira-kira meskipun artikel pendek, bisa nggak saya menuangkan gap riset atau kontribusi riset? Nah, ini. Ini yang harus dipahami, teman-teman. Kalau kita bicara sesuatu ya. Jadi, artikel pendek itu penerbitnya ini yang jelas. Ini beberapa penerbit jelas. Selain itu perlu dicek enggak penerbitnya. Kalau tidak pasar ini Anda kira penerbitnya terakreditasi enggak? Paham ya? Terus berikutnya kita bicara kayak ingat artikel. Berapa referensi suhu itu pendek? Enggak usah referensi. Dulu. Yakin enggak ada referensi? Boleh. Artikel pendek enggak perlu referensi. Terindex Scopus, terindex lain yang saya cari suhu. Soalnya saya enggak baca. Lah ini repot. Pendek referensinya biasanya bisa nol, bisa enggak ada sama sekali, maksimal itu 15 artikel. Wah, enak sih, 15 artikel ini. Yes, oke. Okay. Saya mau nulis artikel pendek nanti ketika ikut rumah belajar. Gitu, Mbak Rifa, ya. Ya. Iya. Nanti saya ajari bagaimana nulis artikel pendek yang buka kafe Jos. Ini Mbak Rifa, ya. Ya. Ini database-database yang bisa Anda eksplorasi. Ini pasti saya gunakan, ini paten ya. Kalau Anda ikut workshop saya, pasti database ini muncul pertama. Kedua, nah, kan? Contoh misalnya ya, contoh. Kalau Anda mau tentang misalnya analisis buku teks. Nah, ini nanti akan muncul. Ini multimodalitas, terus representasi kolonial. Nah, jadi buku teks yang di, oh ini tentang panduannya, ini teorinya. Terus ini apa? Di Taiwan. Oh ini di mana? Di Uganda. Wah, ini ternyata buku teks ini juga laku juga. Nah. Terus berikutnya Sage. Nah, ini database yang ini misalnya saya mau ngetik analisis buku teks. Oh, ini ternyata analisis buku teks ini enggak hanya bidang ini ya, gender juga, etnisitas, tapi di buku sejarah ini. Berarti enggak hanya bahasa Inggris saja, sejarah juga. Oh, ini bahasa Inggris yang ada. Ini di Iran. Dengan begini kita betul-betul bisa navigasi dengan enak. Nah, ini cara navigasi, ini Wiley. Nah, kan? Wah, kalau kita bicara buku teks, oh, ternyata reputasi bahasa, budaya, pengguna bahasa di buku teks. Pendekatan kritis di multikultural Swahili. Nah, ini bahasanya sebagai bahasa internasional. Bagaimana kurikulum buku teks di Hong Kong? Oke. Okay, Suhu. Kayaknya saya nulis buku teks. Jadi kita kan nanti di rumah belajar akan belajar bagaimana nulis artikel buku teks, analisis buku teks. Enak kan? Tidak hanya buku teks saja, analisis dokumen. Mantap kan? Undang-undang. Iya, undang-undang. Terus kalau ini Suhu, kalau saya kajian mantra, analisis mantra. Mantap kan? Oh gitu ya Suhu ya. Kalau saya, teks saya itu bukan mantra. Apa? Teks pujangga. Jadi puisi romantisme. Ya, dianalisis. Jadi semua nanti diajarkan bagaimana riset berbasis tekstual. Terus berikutnya ini link yang cukup terkenal yaitu Springer Link. Di sini kalau kita bicara analisis buku teks dulu. Su, analisis buku teks matematika. Bidang saya matematika, Su. Ada juga ya di matematika. Ya, analisis buku teks matematika. Enak ya? Nah, terus berikutnya. Ini database yang sering digunakan ya. UNS, ini berlangganan. UPI, berlangganan. Saya nggak tahu di perguruan tinggi yang lainnya nih. Pokoknya berlangganan deh beberapa perguruan tinggi besar. Unair berlangganan, Brawijaya berlangganan. Lo kok tahu Suhu ya? Saya kan diundang di perguruan tinggi ini. Terus, ah ini contohnya. Oh ternyata buku teks itu bisa juga di kimia Suhu ya. Oke Suhu, saya mau nulis analisis buku teks kimia di SMA. Ada teman-teman. Oke, saya sudah paham ini. Berarti kajian buku teks itu, oh ini gendernya ada ya, gender. Terus, oh ini tentang muatan leksis afektif. Afektifnya saja. Leksis afektif itu kayak misalnya saya merasakan. Nah, itu afektif. Jadi, I feel. Apalagi, teman-teman. I love. Ah, I love you. I hate you. Jadi, kayak gitulah. Ini bisa satu artikel. Itu teks. Terus, jadi kalau nah, sebuah Anda nulis artikel pendek, ya, singkat dan tepat. Yang pertama, apa topik riset Anda? Terus yang kedua, permasalahannya, tujuan dan pertanyaan. Biasanya kalau di artikel pendek nggak perlu ada pertanyaan. Di artikel singkat padat, ini saya tunjukkan habis ini. Ya, mesti nanti belakang. Jadi isu ini ada di mana? Apa? Karena pendek, Anda harus betul-betul padat. Jangan tidak ada tempat, misalnya Anda meneliti tentang neoliberalisme di buku teks. Neoliberalisme adalah waktu tidak ada tempat untuk itu. Anda harus menggunakan sebuah argumentasi. Oke? Terus contohnya begini. Ini contoh. Contoh kalau nulis pendahuluan singkat dan padat. Ini contoh ya, di artikel pendek itu biasanya pendahuluan itu satu paragraf. Singkat, padat, gak tele-tele. Nah, coba kalau Anda ini ya, coba dibaca dulu. Bagi yang nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja, nanti akan saya terjemahkan. Atau mungkin Mas Tian atau Mbak Arifah yang terjemahkan. Oke, saya diam. Oke. Jadi coba teman-teman, kita perhatikan. Kita perhatikan argumentasinya. Oke. Selama beberapa dekade yang lalu, wah ini. Banyak negara, nah kalau Anda menggunakan banyak, contohnya seperti apa? Oh, Amerika, Australia, UK, Kanada, Belanda telah menekankan pentingnya pendidikan. Untuk apa? Untuk menanamkan nilai ideologi dan budaya. Contohnya apa? Demokrasi, HAM, dan harmoni. Kepada siapa? Warga negara. Bahkan orang-orang di luar negara ini. Akan tetapi, nah ini kontras, beberapa negara, nah Jepang, kalau Anda suka anime. Korea, nah ini Mbak Arifah ini, suka K-pop ya. Jadi ini setengah mati suka Korea. Tidur pun mimpi Korea. Ini. Terus India, nah saya ini, Bollywood. Jadi Bollywood. Me Hindustani he, Jasani he, apa sahe. Ah, dari gitu. Nah, jadi gitu Mbak Arifah, ini saya ini, India ini. Turki, drama Turki, Cina, wah Cina ini saya senang kalau silat Cina. Jadi negara lain akan menggunakan budaya populer untuk apa? Instrumen menanamkan persuasi, atraksi, ideologi dan budaya. Enak nggak teman-teman? Argumentasinya nggak bertele-tele. Cret. Apa yang diargumentasikan di sini? Antara pendidikan dan budaya populer. Oke? Oke apa enggak ini? Oke. Tes. Iya, Bro. Oke. Oke. Ini kan perdebatan, isu yang diperdebatkan. Bagaimana riset yang saat ini? Oh, riset saat ini di domain hubungan internasional telah menunjukkan bahwa baik pendidikan dan budaya populer itu mempengaruhi perilaku dan mindset. Betul enggak? Betul apa enggak? Betul, Pak. Kayak katanya orang yang suka hucahutahe, orang India, enak, bagus, tariannya, lagunya, romantis. Katanya yang Jepang, enggak, itu Jepang, itu budaya Jepang, yang jos. Katanya yang suka Korea, itu Korea yang jos. Nah, lalu ada lagi yang lulusan dari Amerika. Amerika hebat, dokter Amerika enggak pernah salah, Fred. Dokter Australia enggak pernah salah, tergantung individunya. Benar enggak? Ideologi masing-masing. Benar apa enggak? Yang lulusan Inggris gayanya, pakai gaya Inggris. Meskipun masih ada Jawanya, Mas, gayanya. Kayak Ratu Elizabeth lah. Jadi kayak ke Inggris-Inggrisan. Yang lulusan Belanda, pakai Belanda Inggrisan. Jadi, oh itu Belanda bagus. Benar enggak? Artinya apa? Menanamkan ideologi dan budaya. Benar apa enggak? Ya. Benar apa enggak? Ya, Pak. Iya kan? Melting pot. Iya kan? Jadi ini yang disebut dengan impor budaya, impor ideologi. Bener nggak? Iya. Apalagi rektor lulusan luar negeri perlu diprioritaskan. Lulusan dalam negeri jangan diinjak-injak. Waduh, apa rektornya itu perlu dipecat rektornya. Diturunkan aja. Nah, jadi artinya apa? Bergantung individu. Tetapi teman-teman betul. Bayangkan Fulbright. Wah, saya kan Fulbright, katanya lulusan Amerika, wah bagus coba. Kalau lulusan Fulbright, biasa Fulbright, kayak Amin Rais, kritis. Siapa lagi? Nurholis Majid, kan Fulbright kan? Benar nggak? Handoyo Widodo, siya gaya. Ini promosi diri nih saya. Tapi kan, ini kan ideologi, nilai budaya. Oh gitu ya suhu ya. Isunya apa? Risetnya ada yang menunjukkan bahwa kedua instrumen ini mempengaruhi mindset dan perilaku. Benar enggak? Yang lulusan UNJ membawa ideologi. Enggak bagus kurikulum UNJ yang bagus. UNES minggir. Benar enggak? Yang lulusan UPI membawa enggak yang ini minggir. Benar enggak? Ada enggak di perguruan tinggi Anda? Di prodi Anda kira-kira ada enggak? Akhirnya kurikulumnya berbasis gaduh-gaduh. rasa UPI enggak, rasa UNES enggak, rasa UNY enggak. Kehilangan identitas. Betul enggak, teman-teman? Ya, Pak. Ya, akhirnya, teman-teman, ini Prof. Dari standpoint, perspektif pengembangan yang berkelanjutan, ternyata betul, teman-teman. Pendidikan itu lebih efektif dari budaya populer. Lebih langgeng, benar enggak? Ya. Kalau kita kan budaya populer Korea, itu paling enggak bertahun-tahun, setelah itu hilang. Benar enggak? Yang ya. Turki juga begitu. Kalau pendidikan, wah itu lebih mantap, lebih mengena, lebih menusuk. Tapi apa argumentasinya ini? Satu, investasi dalam kapital manusia. Dua, ekonomi pengetahuan. Tiga, prestis dan reputasi sebuah negara. Ini, bayangkan. Isunya apa? Terus riset yang terbaru menunjukkan apa? Terus kita milih, kita ke standpoint yang mana? Ini contoh Anda membuat pendahuluan yang straightforward, yang betul-betul clear cut, betul-betul jelas. Begitu, teman-teman. Halo. Ya, Prof. The quality of content, Prof. Jadi ini memang harus latihan ini. Latihan banget. Prof. Oh, gitu ya. Iya, latihan. Oke. Terus berikutnya. Berikutnya ya. Kalau kita bicara layers. Jadi kalau kita bicara layers. Lapisan argumen. Kalau kita bicara argument building. Membangun argumen. Saya punya sebuah kerangka. Namanya kerangka bawang merah. Yeah. Bawang merah, teman-teman. Tapi ini enggak merah semua sih. Layer pertama apa? Claim. Claim itu layer paling rendah. Betul enggak? Halo? Iya. Layer yang paling ya di muka. Masuk ke dalam reasons. Masuk ke dalam lagi apa? Evidence. Iya. Evidence. Masuk ke dalam lagi warrant and quality. Kualitas. Makanya Anda jangan asal ngutip. Kayaknya ini teman-teman tuh kalau nulis tuh asal ngutip. Yang penting ada promotor saya, sikat kutip saja. Betul enggak? Ya. Teman-teman. Halo. Iya, Bro. Halo. Iya, Bro. Jangan asal ngutip. Ya. Nanti Mbak Rifa, ya, Bro. Kita di rumah belajar akan diajari bagaimana ngutip yang syariah. Ya. Terus terakhir, apa? Kalau kita bicara warrant, ada dua di dalamnya. Accept or reviewed. Iya. Anda accept or reviewed. Nah, ini yang semacam bawang merah ini, lapisan. Gimana? Teman-teman. Jelas apa enggak? Ini saya intisari dari buku-buku berpikir kritis. Ini basic. Gimana? Sorry, Prof. This is a refuse, right, Prof? The last gimana? One. The last layer, accept or refuse, right? Ya. Ya, okay. Terakhir. Kira-kira gimana, teman? Dari sini dapat inspirasi nggak ada? Still takut, Prof. Banyak inspirasi. Ya makanya nanti terus bagaimana linguistiknya. Nah, jadi linguistik itu misalnya ya pendapat ahli kan kita jangan menurut menyatakan lagi. Kalau penulis Indonesia itu kalau menggunakan pendapat ahli empat kata populer. Pertama, Widodo, menurut Widodo. Benar enggak, teman-teman? Yeah. Lalu Widodo menyatakan. Widodo mengungkapkan. Widodo mengemukakan. Itu sudah empat kata kerja favorit tulisan orang Indonesia. Coba Anda cek di tesis sampai disertasi. Boleh diuji. Gimana? Halo? Yeah, benar nggak? Yeah. Ya, karena kurang wawasan. Wawasan apa? Alat masa. Linguistik. Ya. Nanti kita akan diajari bagaimana sih belajar linguistik untuk menulis. Terus berikutnya. Jadi kalau kita bicara mengembangkan sebuah artikel Anda. Jadi ini yang perlu diperhatikan teman. Jadi yang pertama, artikel pendek tidak ada sitasi yang panjang. Pendek, parafrase. Pendek. Iya. Karena artikel pendek tidak ada ruang untuk bertele-tele. Terus yang kedua, bisa sitasi pasif aktif misalnya ya. Sebagaimana dilaporkan oleh, menurut itu pasif. Kalau aktifnya Widodo melaporkan bahwa itu aktif. Jadi Widodo melakukan sesuatu. Widodo does something. Jadi melakukan sesuatu. Terus ini contohnya, teman-teman. Nah, coba perhatikan Mbak Rifa dan teman-teman. Apa perbedaan yang di sini nih? Dengan ini apakah enggak boleh Su? Menurut boleh, tapi variasilah, jangan menurut saja. Mungkin menggunakan menegaskan, maintain. Bisa juga dikurung. Bisa juga keluar. Jadi gitu, bisa dikurung, keluar lagi. Jadi divariasi, teman-teman. Paham ya? Coba kita lihat. Ini sitasi langsung pasif. Kenapa kok sitasi pasif? Kenapa? Ada apanya kok pasif? Halo? Prof, bacaan Prof. Karena menurut. Menurut itu pasif. Menurut Islam, ya. Okay. Kenapa ini direct? Direct. Langsung, kutipan langsung, ada nomor halaman. Oke? Oke. Okay, terus, kenapa ini sitasi aktif? Active citation karena Lee melakukan sesuatu. Maintenance. Enak nggak? Yes. Ini di parafrase yang disebut dengan indirect atau indirect, indirect citation. Yeah. Kenapa pasif? Yeah. Karena Lee-nya dikurung. Oh gitu ya Su. Ini aktif karena Lee-nya keluar. Enak. Okay. Variasi. Nggak dikurung semua. Mulai halaman 1 sampai terakhir itu dikurung semua. Kasian dong. Ya. Oke. Okay? Berarti Prof, banyak orang bilang gini. Katanya harus kalau depan-depan semua Prof, kalau belakang-belakang semua, berarti enggak ya Prof ya? Itu sesat, kolonial ya. Oke okay, Prof. Masa kalah sama Indro Kasino, DKI? Maju, mundur, kena. Betul enggak? Iya Prof, betul. Mbak Rifa? Iya Prof. Dosen itu kalah sama DKI, Warkop DKI, wong kanan-kiri oke. Okay. Maju, mundur, kena. Masa sama Dono? Almarhum Dono ya, Kasino, yang itu kan masih Indro. Oke? Saya ini teman. Penggemar DKI dulu ya. Itu enggak pernah ketinggalan saya itu. Ya. Termasuk Doyok, tahu ya, Doyok Kadir. Iya. Yeah. Ya itu sempat arisan bersama sebelum corona, Mbak Rifa. Kita arisan setiap bulan sekali. Pelawak komedian ya, jadi kita kumpul-kumpul di kemarin di rumahnya Doyok kemarin. Ya selain akademis ya sekali-sekali lah. Balance ya Prof. Hah? Balance. Oh iya harus dong, masa akademi terus sekali santuy. Terus berikutnya. Ah kalau artikel pendek teman-teman, kalau saya ya, artikel pendek itu betul-betul harus relevan, iya. Yang pertama, kalau bisa 2 tahun terakhir referensinya. Karena pendek, padat. Terus isunya harus data empiris. Terus logikanya dicek. Jangan sampai kesalahan berlogika. Tahu nggak kesalahan berlogika? Contohnya misalnya, Moodle bisa meningkatkan keterampilan membaca. Itu kesalahan logika. Moodle itu tidak pernah meningkatkan sesuatu. Ya. Kalau Anda menggunakan teknologi, jangan sampai teknologi itu meningkatkan sesuatu. Enggak mungkin lah teknologi meningkatkan. Oke? Kecuali ada campur tangan manusia. Betul enggak? Oke. Terus nanti di rumah belajar, teman-teman, kita akan belajar ini jenis-jenis gap. Mulai dari gap konsep, teoritis, empiris, metodologi, analisis, praktis, kontekstual, dan kebijakan. Nanti kita belajar banyak di rumah belajar. Ada nggak suhu jurnal-jurnal yang, contoh jurnal-jurnal yang mendukung artikel pendek? Seperti kalau di bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Prancis jurnalnya ini, Innovation in Language Learning and Teaching. Kebetulan editornya itu sahabat, teman. Punyanya Taylor and Francis. Kalau jurnal ini, ketika Anda nulis artikel pendek, inovasi apa yang Anda tawarkan? Kenapa inovasi ini penting? Apa yang membuat kamu inovasi ini berjalan? Bagaimana kamu menerapkan inovasi ini? Bagaimana selanjutnya? Rekomendasi apa yang ingin kamu berikan? Terus ini the reading teacher. Ini Mbak Arifah kayaknya kemarin submit ya, revisi mayor. Ada kabar lagi dari jurnal ini? Ini biasanya kalau Anda ke teaching tips, nah ini biasanya suruh artikel panjang. Nah, untuk yang ini, artikel voices from the classroom essay, ini anu, teman-teman, kalau nggak dekat sama editor, kayaknya ditolak. Susah banget ini, harus dekat sama editor. Terus, jurnal ini tentang yang disebut dengan artikel berbasis RPP, rencana perkuliahan. Bisa. Satu tatap muka. Pokoknya satu unit pembelajaran. Oke? Okay? Nah, ini komunikasi visual juga menerbitkan artikel pendek. Psikologi sosial juga menerbitkan artikel pendek. Jurnal psikologi sosial juga menerbitkan artikel pendek. Psikologi agama dan spiritual juga menerapkan artikel pendek. Jurnal psikologi kriminal juga menerbitkan artikel pendek. Jurnal manajemen pariwisata juga menerapkan artikel pendek. Jurnal manajemen informasi juga menerbitkan artikel pendek. Jurnal ekonomi terapan juga menerbitkan artikel pendek. Jurnal kesehatan masyarakat juga menerbitkan artikel pendek. Jurnal sama, terus jurnal kesehatan juga. Anda kalau linguistik terapan itu juga ada yang disebut dengan jurnal forum. Itu juga short report. Ini tapi ini tidak ada abstrak, tapi ini betul-betul short. Jadi laporan tentang riset yang sedang berjalan. English Today itu juga ada artikel pendeknya. TESOL Journals juga menerbitkan artikel pendek. Asia TEFL juga menerbitkan artikel pendek. Ini artikel Women's Studies juga menerapkan artikel pendek. Dan apa yang Anda perlu perhitungkan ketika menulis artikel pendek? Yang pertama, pendahuluan Anda harus singkat, padat, dan meyakinkan. Kedua, fokus riset Anda. Tiga, inovasi. Terus keempat, berpikir kritis dan implikasi. Itu artikel pendek. Oke, berapa kata artikel pendek? Ada yang 500, ada 7.500 sampai 1.000 kata, ada 1.000 sampai 1.500, ada 2.000 sampai 3.000 kata. Maksimal 3.000 kata. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rif. Ya, baik, Prof. Han, terima kasih atas pencerahannya. Dan ini adalah thriller ya, Bapak-Ibu. Jadi kalau drama Korea itu ada thrillernya, kemudian film Amerika itu kan ada thrillernya, ini juga thrillernya. Jadi memang tidak diberikan semua, Bapak-Ibu, termasuk juga PPT tidak kami siapkan. Bagi Bapak-Ibu yang nanti masuk rumah belajar baru mendapatkan PPT-nya. Jadi mungkin ada yang tanya jawab, Prof. Dua atau tiga orang boleh? Silakan. Bapak-Ibu, jika ada yang tanya jawab, ada? Bapak-Ibu, silakan. Mohon izin, Ibu. Ya, silakan, Bu Irma. Ya, ini saya tadi coba daftar di ICTE-nya, tapi saya lihat, maaf off topic ini, hanya tadi karena kebetulan ada penjelasan tentang international conference-nya, saya lihat untuk presenter 2 ini, apakah dia pembayarannya sama atau dia ikut ke sebagai partisipan, bagaimana penjelasannya ini, Bu? Soalnya kalau semua saya berdua dengan teman. Ya, sesuai dengan ini, Bapak Ibu, jadi kepanitiaan itu tetap membayar 2, Bapak Ibu. Jadi karena sertifikatnya juga 2, kemudian pengurusan dan lain-lainnya juga 2 juga. Demikian mungkin yang bisa kami jawab selaku panitia ICTTI. Ya, mungkin kalau terkait dengan artikel pendek, Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Ada 2 sampai 3 kali, 3 mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan ini. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yuki. Saya ingin bertanya, apakah bila kita menulis di artikel pendek, apakah kita harus menuliskan case study-nya atau tidak seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan lanjut, Prof. Bisa dijawab. Halo, Prof. Handoyo. Prof. Mungkin sedang ada sesuatu. Ya, Prof. Handoyo, mungkin silakan Prof. Handoyo untuk langsung dijawab. Halo. Ya, mungkin Prof. Han sedang ada ini. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, kita tampung dulu. Untuk masalah penelitian, Bu, kan kalau misalnya belum, kalau hanya study case dari artikel, gimana gitu dengan jurnal pendeknya? Mungkin review ya, review ya, ya model review ya, Bapak Ibu. Ya. Prof. Han, sudah ada belum ya? Kemana ini? Gaya gimana? Oh ya, silakan Bu Yuki mungkin mengulang kembali. Prof. Bu Yuki. Iya gimana? Gimana Bu? Diulang lagi Bu Yuki. Pertanyaan. Oh iya, pertanyaannya gini, apabila kita akan menulis di artikel pendek itu, apakah kita harus menuliskan case tadi, dan kalau harus menuliskan case-nya berapa banyak gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon penjelasannya. Ya. Gimana, berapa Prof? Banyak? Jangan, ini sering banyak baca buku metodologi Ari Kunto dan Sugiono namanya, atau Mulyong. Jadi, cukup. Diri Anda sendiri itu bisa mantul. Yeah. Enak kan? Jadi ini saya ekstrim. Diri Anda sendiri yang teliti sudah bisa. Asik ya? Oke? Okay? Baik. Kemudian Ibu, Bu siapa ya tadi ya? Saya lupa. Bu Ariyati, Bu Ariyati. Iya, Bu. Bu Ariyati. Iya. Tadi saya melihatnya bagaimana kalau jurnal itu mungkin bukan dari penelitian langsung seperti tadi mungkin article review gitu, Prof. Nah, saya bilang tadi kan dari kelas masa enggak ngajar Anda. Dari kelas. Maksud saya dari kelas. Saya masih ragu gitu, Prof. Oh, berarti ragu makanya ikut rumah belajar nanti. Oke. Okay. Dan memang Bapak Ibu, jadi rumah belajar ini memang kami sudah mencoba mengevaluasi ya apa saja yang menjadi kebutuhan para penulis penulis artikel ya. Jadi kami dari tahun ke tahun itu selalu berefleksi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para peneliti dan penulis ini untuk mempublikasikan artikelnya. Ini yang mungkin memerlukan waktu dan memang perlu kesabaran yang luar biasa ya, karena memang kita masih dalam tahap menurut saya ya perkenalan dari jurnal-jurnal yang berkualitas tersebut. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi ini kapan dimulai Mbak Rifa belajar? Allah tanggal 18, Prof. 18 ya? Ya, jadi berarti tinggal 10 hari lagi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk mendaftar di Mbak Zahro. Kemudian juga biayanya untuk sekolah ini adalah Rp500.000 per bulan. Murah ini, murah banget. Dan 4 kali sekolah ya, 4 kali workshop istilahnya selama 3 jam. Kemudian ini dilakukan selama 2 bulan. Nah, izin Bu, harinya hari apa saja kalau belajar? Oh, hari Minggu saja Ibu. Hanya hari Minggu? Iya, hari Minggu sore. Ya, minggu sore. Oh, minggu sore. Ya. Bukan malam minggu ya, minggu sore. Malam minggu apa hari minggu? Malam Senin. Minggu sore. Senin. Oh, minggu sore. Iya. Ya. Jadi ini rumah belajar, yaitu terkait dengan riset dan publikasi. Kemudian pendaftaran, nanti ada pendaftaran di Mbak Zahro, dan ada link-nya. Kemudian waktu belajar, nanti insya Allah tanggal 18 kita mulai, sampai bulan Juli, Bapak Ibu. Kenapa mungkin ada sekitar April, Mei, Juni, Juli, karena ada libur Lebaran. Jadi nanti polanya seperti ini, kemudian ini waktunya dan pembayarannya. Jadi SPT 500.000, jika lunas di awal itu mendapat diskon 100.000. Dan ini pola pendampingannya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki tim ya 1 sampai 6 penulis, Bapak Ibu bisa juga mendaftarkan untuk pendampingannya. Nah, jadi ini teman-teman rumah belajar, kalau Anda hanya belajar tok tanpa luaran ya enggak apa-apa. Ya. Enggak masalah. Kalau Anda mau dua-duanya ya enggak apa-apa. Bebas, oke? Okay? Bebas. Mana yang ya sesuai dengan yang ingin Anda capai. Gitu ya. Itu yang Mbak Rifa ya. Betul, betul. Iya. Oke. Okay. Dan itu bisa nanti ditentukan nanti mulai bulan Mei, Bapak Ibu. Ya, nanti ya. Anda mau berbasis luar atau enggak, yang penting belajar dulu, ya. Iya. Ya. Ya. Belajar dulu. Belajar dulu. Jangan ini, jangan kesusu, belajar dulu. Ya, dan ini kami juga menyampaikan ada konferensi ICPTI, Bapak Ibu, yang insya Allah nanti akan kita akan belajar dengan pakar-pakar dunia terkait dengan teknologi dan multimodality dan informal digital learning environment. Ini untuk education, jadi ini bukan hanya untuk bahasa, Bapak Ibu, tetapi untuk education. Bahkan dosen-dosen di luar education FKIP pun juga bisa memasukkan di sini juga. Ya kan, teman-teman kan dosen kan? Betul, betul. Ya. Jadi ini kita belajar dengan dan sharing mungkin terkait riset. Tanya, Su, boleh nggak saya kan di bidang teknik? Kan pendidikan guru teknik kan ada kan di SMK? Ya, benar. Ya, demikian Bapak Ibu, nanti ini publikasinya juga ISBN dan juga Scopus Index Proceeding dengan penerbit Taylor & Francis, dan memang ini ketat sekali ya, jadi kami juga akan mendampingi para penulis proceeding ini. Dan ini Bapak Ibu, biayanya presenters itu Rp600.000. Namun Bapak Ibu mendapatkan workshop free dari Prof. Handoyo. Ya, jadi kita juga tetap didampingi untuk meningkatkan kualitas dari riset dan juga publikasi kita. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan sore ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan ke Mbak Zahro, ya. Untuk informasi terkait dengan rumah belajar ini. Ya, baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan ya dan ilmu baru meskipun hanya sedikit ya. Nah, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang lainnya nanti di rumah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah belajar dan ICTTI. Insyaallah Mbak Rifa. Terus itu. Iya. Pamit Mbak. Terima kasih, matur nuwun.